Apakah arti pertemuan kita ini tanpa ada kasih sayang yang sejati? Tentu ada kasih sayang hingga pertemuan berulang. Jangan kau merasa bimbang, coba dadaku kau bekam, dengarlah bisikan. Aku malu nanti dilihat orang, tapi pasti hatimu berbisik sayang. Apakah arti pertemuan kita ini tanpa ada kasih sayang yang sejati? Tentu ada kasih sayang hingga pertemuan berulang. Jangan kau merasa bimbang, coba dadaku kau pegang, dengarlah bisikan. Aku malu nanti dilihat orang, tapi pasti hatimu berbisik sayang. Rasanya tiada lagi seindah di hari ini. Alam pun menjadi saksi, senyummu memikat hati, senyummu memikat hati. Pandai membuat aku bahagia di sampingmu. Tak ingin aku berpisah, kemana saja berdua, kemana saja berdua. Percayalah, kalau ada di dunia orang yang paling bahagia, kitalah berdua. Moga, moga benar apa yang kau kata, karena itu memanglah tujuan kita. Aku pun yakin sekali, tak lama setelah ini kan datang saatnya nanti, tujuan kita tercapai. Sabarlah menanti. Moga, moga Tuhan akan mengabulkan ini. Mari kita bina kasih sayang. Rasanya tiada lagi seindah di hari ini. Alam pun menjadi saksi, senyummu memikat hati, senyummu memikat hati. Kau pandai membuat aku bahagia di sampingmu. Tak ingin aku berpisah, kemana saja berdua, kemana saja berdua. Karena itu memanglah tujuan kita. Aku pun yakin sekali, tak lama setelah ini kan datang saatnya nanti, tujuan kita tercapai. Sabarlah menanti. Moga, moga Tuhan akan mengabulkan ini. Mari kita bina kasih sayang.